الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya sekali lagi tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ibadah, melalui jalan ya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah tersebut tentunya adalah talabul ilmi. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di dalam menuntut ilmu ya, sampai bertemu dengannya. Amin Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan membahas ataupun melanjutkan pembacaan kitab Al-Wabil Sayyib min al-Kalam at-Tayyib, ya, yang ditulis oleh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan malam hari ini barakallahu fikum, kita mulai memasuki ya poin per poin berkaitan tentang fawaid adzikr, faedah-faedah zikir ataupun manfaat-manfaat daripada zikir, ya, manfaat-manfaat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, barakallahu fikum. Yang ini sudah dikaji oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kita tinggal memetik saja faedah-faedahnya dari beliau rahimahullah, barakallahu fikum. Nah, tentunya sebelum kita masuk kepada poin per poin daripada manfaat-manfaat ataupun fawaid daripada zikir, kita ingatkan kembali bahwasannya zikir yang bermanfaat ya adalah zikir yang dilakukan oleh seorang hamba itu secara banyak, berkesinambungan, terus-menerus. Ya, barakallahu fikum. Nah, mungkin bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita selama 24 jam. Ya. Bagaimana contohnya zikir kita kepada Allah? Bagaimana bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya, contoh misal ya bangun tidur kita membaca doa ataupun zikir bangun tidur. Ya. Kemudian apa? Kemudian bersiap untuk salat subuh. Sebelum salat subuh ya antara azan dan iqamah kita salat dulu 2 rakaat. Ya, barakallahu fikum. Ini rentetan zikir. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh berzikir. Ya, zikir pagi. Ya, kemudian sholat duha. Kemudian apa? Kemudian mencari ma'isyah. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka tanggung jawab seorang suami. Ya, yang mana Allah perintahkan untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Misalnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian, ya, sebelum masuk waktu zuhur, persiapan. Ya, sholat qabliyah zuhur dulu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian salat ba'diyah, zuhur. Ya. Naam, kemudian kalau ada kesempatan tidur siang ini bagian dari zikir. Karena tidur siang ya ada syariatnya dalam Islam, disebut dengan kailula. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian datang waktu asar. Ya, barakallahu fikum. Kita salat asar. Ya, kemudian setelah salat asar zikir petang. Baca-baca zikir petang. Ya, kemudian persiapan ya, barakallahu fikum untuk masuk waktu maghrib. Ya, salat maghrib, qabliyah maghrib. Ya, kemudian mungkin kita belajar murojaah atau ada ta'lim, kita hadiri menghadiri majelis ta'lim atau kita membaca Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Kemudian datang waktu isya, kita salat isya. Ya, kemudian setelah itu kita salat ba'diyah isya. Barakallahu fikum. Ya, na'am. Kemudian terus waktu senggang mungkin ya bersama keluarga, ya barakallahu fikum. Kemudian apa? Naam, menjelang tidur, ya Tentunya kita zikir dulu, ya, sebelum tidur. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mungkin kita bangkit tahajud. Ya, qiyamul lail, salat malam. Ya, kemudian kita bermunajat memohon kepada Allah. Ya, barakallahu. Masyaallah. Ini zikir. Ya. Intinya zikir yang banyak adalah, ya, itu adalah yang mendominasi aktivitas kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita boleh bisa menimbang, kita ini sudah termasuk orang yang, ya, seorang yang melakukan zikir dengan zikir yang banyak ataukah tidak. Maka introspeksi diri, muhasabah diri, ya, dihitung saja dalam sehari itu apa saja yang sudah kita lakukan, kita amalkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari tentunya dari amalan-amalan saleh. Karena amalan-amalan saleh secara umum bagian daripada apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang ini yang bermanfaat ataupun yang akan melahirkan pengaruh manfaat yang nanti akan kita sebutkan poinnya satu persatu dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Demikian pula jangan lupakan, ya, sudah kita melakukan zikir yang banyak dan harus dilakukan dengan ikhlas. Zikir itu harus dipanjatkan, dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai zikir yang sudah kita bangun itu rusak karena ketidakikhlasan. Ya, barakallahu fikum. Jadi di antara tanda hati yang bergetar dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat. Ya, barakallahu fikum, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada pertanyaan, apa bisa Ustaz? Ya. Tadi aktivitas zikir tadi yang Ustaz sebutkan kita bisa melakukannya. Ya, ini bukan perkara yang mustahil. Ini bukan perkara yang tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Selama ada tekad, kemauan, ya. Di antara caranya tipsnya adalah kita buat target. Ya, pokoknya selama satu bulan aktivitas zikir ini harus saya amalkan. Ya, ada target. Ya, nah, ini sama seperti penuntut ilmu. Ketika menghafal Al-Quran, kalau enggak punya target, susah dia bisa menghafal Al-Quran. Target waktu, target lembaran yang harus dihafal. Ya, na'am. Ya, penuntut ilmu harus punya target. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Ya, na'am. Sehingga dia tidak lalai. Sehingga apabila, targetku masih jauh ini. Jadi dia kejar. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Ya, sehingga harus pasang target, pasang tekad yang kuat, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ya, yakini di dalam hati bahwasanya engkau akan mendapatkan manfaat zikir itu banyak. Ya, tentunya kami pribadi juga sedang menerapi diri untuk bisa melakukan zikir yang banyak ini, barakallahu fikum. Ya, dan semoga jamaah sekalian juga bisa mampu untuk menghiasi kehidupan kita dengan zikir yang banyak. Ya, dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam kehidupan kita, barakallahu fikum. Nah, baik, sekarang kita akan masuk fawaid zikir. Ya, manfaat-manfaat daripada zikir. Ya, barakallahu fikum. Nah, qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, wa fi dzikri aktsaru min 100 fa'idatin. Masyaallah. Ya. Dan di dalam zikir itu, ya, di dalam aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, terdapat lebih dari 100 faedah, 100 manfaat. Masyaallah. Ya, namun mungkin tidak disebutkan, ya, sampai 100 lebih oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi begitu banyak faedah zikir itu, manfaat zikir, buah pengaruh daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan, dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, zikir adalah obatnya lalai. Ya, barakallahu fikum. Zikir adalah obatnya dari apa? Hawa nafsu. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, ini. Ya, kita akan mulai poin demi poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, ihdaha, dan yang pertama, ya, dari beberapa poin yang akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaitu manfaat zikir yang pertama adalah annahu yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yuksirhu. Ya. Manfaat yang pertama daripada zikir ya adalah bahwasannya zikir itu akan mampu mengusir syaitan ya dan ya mengendalikan godaan-godaannya ya bisa menangkis godaan-godaan syaitan pengaruh-pengaruh syaitan wa yuksiru dan mematahkan syaitan ya jadi bisa menjadi tameng ya bahasanya mungkin zikir itu bisa mengusir syaitan dan kita bisa menjadikan tameng zikir itu dari pengaruh syaitan. Dan ingat, syaitan ada sifat yang ada pada jin dan manusia. Ya, sifat yang ada pada jin dan manusia, sifat syaitaniyah, sifat jelek, sifat jahat. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, jangan dikira manusia tidak pernah mengajak kepada kejelekan. Ya, jangan dikira manusia tidak memiliki sifat syaitaniyah. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kita bisa terlindungi dengan zikir ya daripada syaitan dari dua makhluk ini, jin dan manusia. Ya, barakallahu fikum dengan zikir. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Kemudian kedua, ats-tsaniyah. Annahu yurdhir Rahman 'azza wa jalla. Bahwasanya zikir itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hamba yang berzikir. Masyaallah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, apalagi kalau bukan jannah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan zikir. Ya, dengan amalan saleh. Ya. Mereka inilah yang Allah berikan balasan mereka ini adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi ingat, ya buah daripada zikir yang kedua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang berzikir itu. Al-thalitha, kemudian yang ketiga, annahu yuzilul hamma wa ghamma 'anil qalbi. Ya. Bahwasannya orang yang berzikir itu ya barakallahu fikum akan menghilangkan ya kesusahan. Alham, kesusahan, kepayahan, kesulitan, wal ghamma, galau, sedih, pilu, duka. Ya, barakallahu fikum. Anil qalbi, dari hatinya. Dari hati seorang hamba tersebut. Ya. Jadi kalau kita galau, sedih dengan suatu masalah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an ya, atau beramal saleh, ya salat, ya, barakallahu fikum. Bersedekah, berinfak. Ya, barakallahu fikum. Ini bagian zikir semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, talabul ilm, membaca, murojaah pelajaran-pelajaran ilmu, membaca sirah-sirah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Itu bisa membangkitkan barakallahu fikum, bisa menjadi obat bagi kegalauan maupun kesedihan, kesusahan yang kita alami, ya tentunya yang dialami oleh hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya rasa gundah gulana, tidak percaya diri, ya barakallahu fikum, naam, mungkin mengalami stres, beban yang berat dan segala macamnya, ya, dan mengalami berbagai macam hal-hal yang membuat kita down, lemah, galau, sedih, maka zikir obatnya. Sekali lagi ingat, zikir obatnya. Zikir dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Seluruhnya bergerak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ini solusi dalam Islam. Sehingga semua hal yang menyusahkan seorang hamba itu sudah ada jalan keluarnya. tinggal kita mau melakukannya ataukah tidak. Tinggal kita lebih memilih mengikuti hawa nafsu atau kita memilih untuk mengikuti jalan ya keluar yang Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan kepada hamba-hambanya barakallahu fiik. Nah. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah. Annahu yajlibu lil qalbi al-farha was-surura wal-basta. Ya. Bahwasanya zikir itu ya akan mendatangkan bagi hati al-farha yaitu kegembiraan farah ya was-surura dan keceriaan ya wal-basta dan kelapangan ya barakallahu fikum. Nah ya zikir seorang hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bagi hatinya kegembiraan ya kesenangan ya keceriaan kelapangan dalam hidup insyaallah tanpa beban hidupnya ya. Hidupnya seolah-olah tanpa beban padahal masalah yang harus dia hadapi banyak tapi dia kembali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya di antara bentuk keceriaan apa Allah beri solusi ya, sehingga dia terus ceria ada masalah ini oh tahu jalan keluarnya ini ya. Dia agak sedang galau, oh jalan keluarnya ini. Banyak masalah yang dihadapi, dia jalan keluarnya ini. Ini di antara bentuk apa? Bentuk hamba itu selalu ceria. Dia selalu punya solusi dari setiap masalah yang dia hadapi. Barakallahu fikum. Caranya dengan apa? Zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Kemudian yang berikutnya. Al-Khamisah. Yang kelima. Annahu. Yuqawwil qalba wal badan. Ya. Bahwasanya zikir ya, itu akan menguatkan hati dan badan. Menguatkan hati dan badan. Dari apa? Dari penyakit. Ya. Fisik maupun mental. Ya. Jasmani maupun rohani. Ya. Qalb wal badan, hati dan badan, badan tubuh, jasad, al-jawarih. Nah, ya, barakallahu fikum. Jadi, rupanya di antara faedah ataupun manfaat zikir, ya, bisa menguatkan hati dan badan dari berbagai macam penyakit. Ya, masya Allah. Ya, misalnya orang yang sedang sakit, ya, stroke misalnya, ya, barakallahu fikum, sakit diabetes. Atau sakit-sakit, segala macam penyakit. Bisa juga diterapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat sekali lagi. Ya, zikir yang banyak, yang selama hidupnya ataupun 24 jam. Dan ini terus dilakukan setiap hari. Ya, kehidupannya didominasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih banyak dia berzikir daripada lalainya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka penting untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita yang belum ditimpa penyakit maka banyaklah kita berzikir kepada Allah agar jiwa ini kuat. Ya. Jiwa dan badan anggota tubuh selalu kuat. Ya, dari berbagai macam penyakit yang bisa menyerang kita barakallahu fikum. Nah. Kemudian as-sadisah yang keenam ya annahu ya yunawwiru alwajha walqalba ya yang keenam bahwasanya zikir itu ya akan menyinari wajah dan hati masyaallah ya zikir itu akan membuat cerah, menyinari baik hatinya maupun fisiknya. Ya. Jadi bukan maksudnya, oh Ustaz berarti orang yang kulitnya hitam bisa jadi putih. Bukan. Ya. Maksudnya wajahnya itu cerah. Ya. Bersinar, merona. Ada pengaruh zikir di dalam kehidupannya. Jadi wajahnya tidak murung. Walaupun dia putih, terkadang terlihat wajah yang kurang ataupun malah tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun wajahnya putih tapi kelihatan murung, lesu, pucat dan segala macamnya. Ya, barakallahu fikum. Tapi dengan zikir bisa menyinari, memberikan kecerahan dalam fisik, penampilan maupun hati. Nah, ini yang paling penting. Ya, hatinya cerah. Ya. Maksud daripada kecerahan hati apa? Apabila ada masalah, ya, apabila ada clash, ya, maknaam sesama saudara misalnya berselisih, ya dia berlapang dada. Ini dia bentuk cerahnya hati dia. Dia tidak ada dendam dalam hatinya. Dia ikhlas. Dia mudah memaafkan. Dia mudah memberi maaf. Dia mudah meminta maaf apabila dia salah. Ya, ini hati yang cerah. Ya, berbeda dengan hati yang gelap gulita. Ya. Sedikit omongan yang dibicarakan langsung tersinggung dan barakallahu fikum bisa, Pak, bisa menjadi dendam. Ya, barakallahu fikum. Maka dengan zikir barakallahu fikum, ya, kita menerapi hati agar hati ini menjadi cerah. Hati ini menjadi sehat, hati ini bisa berlapang dada dengan berbagai macam permasalahan hidup. Karena memang kehidupan ini penuh dengan masalah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Penuh dengan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira, kata Allah? Ya. Apakah manusia itu mengira? Ya, setelah mereka mengatakan kami beriman ya Allah, kemudian mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Ya. Sehingga ayat ini menjadikan sebuah kaidah, kehidupan dunia itu pasti dilalui dengan ujian. Harus dihadapi dengan ujian. Ya, barakallahu fikum. Ya, sehingga ya, jangan sampai kita seolah-olah ingin selamat daripada ujian, tidak mungkin. Pasti ada ujian demi ujian yang akan menghadapi kita. Maka lindungi hati, lindungi diri dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ya, ini solusinya. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. As-sabi'ah, yang ketujuh. Ya. Annahu ya. Yajlibu ar-rizqa, masyaallah. Ya. Bahwasanya zikir itu akan mengundang rezeki, mendatangkan rezeki. Ya, masyaallah. Ya, ini manfaat faedah daripada zikir. Ya. Orang banting tulang, ya, barakallahu fikum, mencari rezeki, ya, tapi dia tidak berzikir kepada Allah, maka seolah-olah dia merasa kurang terus dengan rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Tapi berbeda halnya dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki yang Allah berikan, walaupun orang melihat itu sedikit, tapi dia merasa cukup. Dia merasa qanaah, menerima dengan cukup pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh berkeluh kesah, tidak pernah merasa kurang daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan rezeki itu akan terus datang dari arah-arah yang dia tidak sangka. Ya. Yang penting dia berusaha. Ada usaha, ya, ada doa, ada zikir yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki itu akan datang dari arah yang tidak dia sangka-sangka, barakallahu fikum. Nah, maka ini faedah manfaat daripada zikir itu apa? Mengundang ataupun mendatangkan rezeki. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini ya. Dan karena memang kita semua adalah para pencari rezeki, ya, maksudnya kita adalah kepala keluarga, ya, untuk mencari ma'isyah, untuk apa, memberi menafkahi anak dan istri kita, sehingga penting untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rezeki yang kita dapat kan itu akan membuat cukup kita, anak dan istri kita, barakallahu fikum. Nah. Ya. Di sini Allah Subhanahu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tidak menyebutkan akan mendatangkan banyaknya rizki, tidak. Ya, tapi akan mendatangkan rizki. Sehingga bisa dimaknai maksudnya, rizki walaupun datangnya sedikit, yang orang menyangka itu sedikit, tapi bagi seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat qanaah, merasa cukup atas apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasa cukup atas pemberian itu. Ya, tidak, dia tidak pernah merasa kurang. Ya. Apa penyebabnya? Karena dia senantiasa menghiasi kehidupannya dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ats-tsaminah, yang ke-8. Annahu annahu yaksud dhakira al-mahabata wal-halawata wal-nadrata, bahwasannya zikir itu akan memberi, ya, yaksu akan memberi pakaian, ya, na'am, kepada yang berzikir, kepada si pelaku zikir itu, ya, pakaian seperti apa? Al-mahabah, pakaian kewibawaan, ya, wal halawah, pakaian keindahan, ya, barakallahu fikum, wan nadrah, ya, wal halawah, pakaian kenyamanan, afwan, halawah kalau diartikan secara detail kan manisan, ya, manis, ya, ya, mungkin lebih tepat kita terjemahkan dengan kenyamanan, bagus, wibawa, nyaman dipakai, barakallahu fikum, wan nadrah, dan indah dipandang. Nah, ini maksudnya. Ya. Gagah kalau dipakai gitu. Ya, barakallahu. Sehingga orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kewibawaan dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Ya. Dia wibawa dengan zikrullah, bukan dengan hartanya. Bukan karena ketokohannya. Ya. Barakallahu, tapi dengan zikir Allah menjadikan dia orang yang dibawa di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum, seorang tatkala melihat hamba tersebut senang mendekatinya, senang bergaul dengannya, senang ingin mendapatkan nasihat-nasihat dari dirinya, sehingga orang ini banyak disukai oleh manusia. Barakallahu fikum. Nah, kemudian at-tasi'ah, yang ke-9. Annahu yuwaritu al-mahabbata allati hiya ruhul Islam wa qudbu ruhad-din wa madarus sa'adah wal najah. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-9, bahwasannya zikir itu yuwaritu al-mahabbah, akan mewariskan kecintaan. Tentunya kecintaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allati hiya ruhul Islam, yang mana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah ruhnya Islam. Ya. Jadi orang yang mengaku muslim, ya, barakallahu fikum, apabila dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sejati, ya, dengan cinta yang sejati maksudnya apa? Bukan hanya sekedar lisan. Oh, saya cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi apa? Tidak melakukan perintahnya. Bahkan melakukan larangannya. Ya, tidak bertakwa dia. Nah, tapi seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pasti itulah ruh di dalam agama Islam. Ya. Harus memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keislamannya menjadi kuat. Bayangkan kalau jasad tanpa ruh, tidak bisa bergerak. Tak berdaya, ya, tidak ada yang mengarahkan, ya, terbujur kaku dia. Nah, maka demikianlah keislaman seseorang, ruhnya adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau bisa dikatakan dengan Islam KTP, Islamnya cuma di KTP, ya, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, ya apalagi membayar zakat, apalagi berhaji berumrah dan segala macamnya enggak pernah dilakukan. Cuman kalau ditanya agamamu apa? Agamaku Islam. Ini seperti jasad tanpa ruh. Mayit dia. Tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak. Ya, maka seorang yang mengaku muslim, ruhnya adalah mahabbatullah. Sehingga apa? Sehingga dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tidak hanya ruhnya Islam, ya. Wa qudbu ruhihi, dan pusat center, pusat edarnya agama. Mahabbah itu pusat edarnya agama. Maksudnya apa? Kalau seorang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Keislaman itu betul-betul hidup. Betul-betul orang ini betul-betul muslim. Bukan Islam KTP. Dia sholat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena punya mahabbah tadi. Dan mahabbah ini bisa muncul karena apa? Karena zikir, zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa madarus sa'adah wan najah. Dan tempat beredarnya kebahagiaan dan na'am an-najah, ya, keselamatan. Ya. Mahabbah itu tempat beredarnya kebahagiaan. Orang itu apabila mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia hidupnya. Seorang itu apabila dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Dan mahabbah ini bisa diraih, dimiliki dengan apa? Dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, ini masih yang ke-9, poin yang ke-9. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Ya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada jalannya, ada sebabnya. Segala sesuatu itu Allah jadikan ada penyebabnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa ja'ala sabab al-mahabbah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab adanya kecintaan, rasa cinta, dawaman dzikri, dengan terus berzikir. Ya. Jadi apabila kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin rasa cinta itu akan terus istiqamah ada di dalam hati kita dan di anggota badan kita, jangan putus, terus berkesinambungan zikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti. Aktivitas zikir mengingat Subhanahu wa taala baik dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, yang ini semuanya bergerak. Bergerak semuanya, bukan hanya dengan lisan saja. Ya. Bukan hanya dalam hati saja, tapi badannya enggak mau berzikir, tidak. Semuanya harus bergerak. Lisannya berzikir, ya, hatinya mengakui nikmat, ini zikir kepada Allah. Ya. Dan anggota badannya juga beramal saleh, ini bagian semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Faman arada ayyanala mahabbatallahi 'azza wa jalla." Ya. Maka barang siapa yang ingin memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala, falyalhaj bidzikri. Maka hendaklah dia terus bersemangat, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi artinya apa? Bukan, ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi engkau bukan cinta kepada Allah, ya, dengan cinta yang sia-sia. Ya. Bagaikan seorang yang cinta kepada Laila, tapi Laila siapa sih orang itu? Ya, enggak membalas cintanya, siapa sih? SKSD deh. Sok kenal, sok dekat. Ya, barakallahu fikum. Tidak. Ya. Tapi seorang yang mencurahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas cintanya. Allah balas cinta hamba tersebut. Sehingga sekali lagi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fa'innahu. Ya. Karena sesungguhnya zikir itu. Maka sesungguhnya zikir itu. Ad-darsu wal-mudhaqaratu. Zikir itu adalah apa? Pelajaran dan ya sebuah konsultasi, nasihat, mudhaqarah. Ya. Jadi ini sedang diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Nah, zikir itu adalah sebagai pelajaran dalam hidup. Ya, barakallahu. Dan konsultasi apabila kita punya mudhaqarah. Jadi dengan zikir kita bisa menemukan solusi-solusi, mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan jalan keluar daripada setiap masalah. Ya, dalam kehidupan kita barakallahu fikum. Ya, na'am. Ya. Kemudian, ya, diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, kama annahu babul ilmi. Ya, na'am. Sebagaimana ya, bahwasanya pelajaran itu merupakan pintunya ilmu. Pelajaran mudhakarah itu pintunya ilmu. Ya. Na'am. Ya, jadi seorang yang ingin mendapatkan ilmu harus belajar. Ya, harus bermudhakarah, ya, berdiskusi, saling misalnya membahas sebuah permasalahan, saling tanya, bertanya, ya barakallahu fikum. Nah, maka ini pintunya ilmu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fadzikru babul mahaddah wa syari'uha al-a'zam wa siratuha al-aqwam. Maka zikir itu adalah pintu, merupakan pintu daripada kecintaan, mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita ingin dicinta oleh Allah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir adalah pintu datangnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'uha al-a'zam, dan jalan untuk mendapatkan cinta yang paling agung. Zikir adalah jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar. Wa siratuha al-aqwam, dan jalan untuk mendapatkan ya barakallahu fikum ya naam cinta ya yang kuat, yang kokoh. Jadi zikir ya, kita bingung bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita cinta kepada anak kita, ya kita ya didik dia, barakallahu, kita belikan hadiah, kita berikan nafkah kepada dia, ya kita cinta kepada istri kita, ya kita barakallahu fikum, nah merawat dia, mendidik dia, ya memberikan nafkah kepadanya, ya nah lalu bagaimana cara saya mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan apa? Dengan zikir. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir kata Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah jalan untuk mendapatkan cinta yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalur untuk mendapatkan ya cinta yang kuat, yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Karena orang yang berzikir bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang tidak berzikir bagaimana bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia saja lupa kepada Allah. Dia saja tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan pengayoman, ya, dicintai, diselamatkan, dibahagiakan, ya, diberikan barakallahu fikum kenikmatan, ya, kenikmatan yang membawanya dia kepada ketakwaan. Bagaimana bisa kalau dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila hamba tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya, al-ashirah, yang ke-10. Annahu yuwarrithuhu al-muraqabah hatta yudkhilahu fi bab al-ihsan. Masyaallah. Bahwasannya zikir itu ya mewariskan ya akan mewariskan ya rasa diawasi, muraqabah, akan mewariskan ya selalu merasa diawasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hat hatta yudkhilahu fi babil ihsan, sampai ya dimasukkan ataupun memasukkannya ke pintu ihsan. Masya Allah. Zikir adalah apa? Adalah pintu muraqabah. Yaitu atas, dia akan terus, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dihantarkannya kepada hamba tersebut sampai kepada pintu ihsan. Ingat, apa itu ihsan? Ya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu ya fa innahu yaraka. Ya. Sesungguhnya ya, orang yang mencapai derajat ihsan itu ya, bahwasanya dia, engkau ya beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila engkau tidak mampu melihat Allah, dia merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, mengawasinya, melihatnya, barakallahu fik. Ini derajat ihsan. Ya. Mungkin ya, contoh pada salat. Ya. Seorang yang sampai pada derajat ihsan, insyaallah taala salatnya itu pasti khusyuk, tenang. Ya, barakallahu fik. Nah, tenang dia salat, khusyuk dia salat, betul-betul memahami apa yang dibaca, apa yang di barakallahu fikum lakukan daripada zikir-zikir dan doa-doa dalam salat. Ya, barakallahu. Ini derajat ihsan. Ya, barakallahu. Demikian pula tatkala dia beramal, ya, tatkala dia berada dalam kesendirian, dia tahu ya, aku sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi dia salat, dia beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seolah-olah ya, bukan dia melihat dengan nyata. Tidak, tapi seolah-olah itu Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya dan mengawasi dirinya, barakallahu fik. Nah, bagaimana cara masuk pada pintu ihsan? Dengan apa? Dengan zikir. Pertama, zikir akan menghantarkan kepada muraqabah, selalu merasa diawasi, dan muraqabah ini akan menghantarkan kepada pintu ihsan. Ya, barakallahu fik. Nah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sa'budu Allah ka'annahu yarahu. Itu apa? Ihsan itu dia beribadah kepada Allah seolah-olah ataupun seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala sabila lil ghafili ya an dzikri ila al maqam al ihsan, dan tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat ihsan. Subhanallah. Jadi kalau kita dalam keseharian masih banyak lalainya, jangan harap kita bisa dapat masuk pada derajat ihsan. Ingat ya, derajat ihsan adalah derajat yang tertinggi di atas keimanan, di atas keislaman, barakallahu fik. Jadi ini puncak keimanan yang sangat kokoh, ihsan. Ya. Maka apabila seorang hamba lupa, jarang mengingat Allah, bagaimana dia bisa masuk pada derajat ihsan? Bagaimana dia bisa khusyuk dalam salatnya? Ini nasihat untuk anak pribadi dan kepada jamaah sekalian. Ya. Bagaimana bisa khusyuk dalam salat kalau kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Bagaimana mudahnya kita senang kepada maksiat tatkala kita di kesendirian? Karena kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat ihsan ini tidak bisa kita raih. Jadi jangan dikira wah susah Ustaz, khusyuk itu susah. Bagaimana pas? Gak bisa lah. Gak mustahil orang itu bisa khusyuk dalam sholat. Lah, tidak. Ada tahapannya, ada solusinya, ada stepnya yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama, dia bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Dia harus punya modal kecintaan dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, afwan. Dia harus punya harus mengingat, banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan banyaknya dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, muncul kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala cintanya kuat, akan memberikan pengaruh, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setiap langkahnya dia selalu berjalan di atas al-haq. Ya, enggak mau main-main. Ya, maka tatkala dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih pintu ihsan. Ya, yaitu apa? Dia tatkala dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dia yakin bahwa Allah sedang memperhatikannya, melihatnya. Sehingga dia apa? Dia terus khusyuk dalam sholatnya. Dalam berbagai macam ibadah. Contoh sholat. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi, orang yang lalai enggak ada jalan. Ya. Enggak akan mampu bisa mendapatkan derajat ihsan. Kalau mereka, kalau seorang hamba itu banyak lalainya, barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kama la sabila liqa'idi ilal wusuli ilal bayti. Masya Allah, ini permisalan yang Masya Allah. Jadi orang yang lalai itu, ya, tidak akan mungkin bisa mencapai derajat ihsan. Seperti apa? Seperti, ataupun sebagaimana, tidak ada jalannya orang yang duduk untuk bisa sampai ke rumahnya. Bagaimana caranya orang duduk, kok bisa tiba-tiba sampai ke rumah? Enggak jalan, enggak bergerak, ya, enggak naik motor, enggak naik mobil. Ya dia pasti di situ aja, di tempat. Ya, Masya Allah. Ini permisalan daripada Al-Imam Al-Qayyim. Mempermisalkan seorang yang lalai, ya, seperti seorang yang duduk di tempat. Enggak akan bisa dia pulang ke rumahnya. Ya. Seorang yang lalai, dia tidak akan mungkin mencapai derajat ihsan. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang ke-10 ya. Baik, mungkin yang ke-10 dulu. Ya. Yang ke-11 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikut. Ini masyaallah masih banyak ini. Manfaat-manfaat daripada ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ya yang ke-10 ini dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya mulai menjadikan motivasi kepada bagi kita. Ya. Menjadikan motivasi dalam kehidupan kita untuk kita mulai untuk ya menjadikan zikir itu bagian kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum. Ingat, contoh tadi sudah kita gambarkan. Bagaimana contoh mendominasinya selama 24 jam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam amalan-amalan ibadah yang insyaallah antum sudah ma'ruf dan sudah tahu caranya. Ya, barakallahu fikum. Ya, na'am. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.